Ada satu alasan pun malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik ini, bertemu di acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang yang baik, kecuali didasari rasa tasyakur atas lahirnya manusia terbaik sepanjang masa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah hadis, kono iki cangkeme muni ngopo lho? Ngopo? Layarnya 2 metu. HP-mu ngopo? Hati-hati nggih, tadi malam di Sidoarjo, di Jenggot banyak yang kehilangan HP. Wingi teng Nganjuk ada 20 orang yang kecopetan. Tapi insyaallah malam hari ini tidak ada copet. Wong copetnya di atas panggung. Kok we ngomong copet dulu aku ngopo? Saya itu di dunia malam, di tempat prostitusi juga dikenal sebagai copet. Mung bedone kula kalih copet terminal nopo? Copet terminal Bungur Rasih niku goblok. Sing dicopet dompete. Konangan digebuki ndase. Lah Gus Miftah niku copet, tapi sing kula copet atine. Lah atine sampun kecopet, jangankan dompet, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Mila ya begenggek kula copet. Lonte kula copet. Sakniki malah kafe-kafe teng Surabaya niku kabeh njaluk kula ngaji. Kayak sebelum kalau ini kalau ngaji teng Doli, kalau pun matur kalian Pak Wakil Wali Kota, saya usul Pak, nopo Gus, Doli namanya diganti, diganti nopo Gus, Alfa Doli. Api banget tuh nih Gus, Doli diganti Alfa Doli. Alfa Doli itu bisa dimaknai dua hal. Kalau Alfa Doli dimaksud fadilah berarti keutamaan. Biyen doli sak niki wis resik dadi gang sing apik. Atau alfa doli, alfa milali doli wing doli. Dadi nglaleke doli. Men jenengan mboten kelingan masa lalu. sing ngono iki ndang meneng cangkeme. Trewe tak kekrek cangkemmu lho. Ayo ge meneng. Nggih. Kuwi lho sing dibabe ping iki lho, jan. Pasar duduk. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Allah, malah tambah banter kayak gini. Kenapa? Orang ketok. Kenapa nih? Kacamata lepas. Kenapa kamu penasaran dengan mata aku? Pikir ini ya arep ping rumake ngaji, kok pengen delok mataku. Tuan-tuan. Kenapa? Tretes apa tretes? Lokalisasi. Dulu mana aku moro santai wae. Aku ngerti kowe bengok-bengok, kowe germone to. Bapak Ibu rahimakumullah. Di mana letak pentingnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita rayakan. Nggih pun mang lenggah-lenggah. Nggih. Muga-muga umpul-umpulan dalu menika gambaran benjang umpul-umpulan wonten swarganipun Allah. Nggih. Sing sebelah kono tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Nggih. Insyaallah mangkat bar pengajian. Nggih. Itu baru pengajian modar kita ada nih. Orang kebagian kelosok kaya mbak-mbak ini kira popo kaya mas-mas ini. Insyaallah pahalannya paling kata bu ke. Seorang kebagian kelosok tak dongake mulai pengajian little body. Sili segatel kalau bon body. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ulangi, di mana letak pentingnya atas peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering diprotes oleh para kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Sampai hari ini saya dapat kiriman beberapa orang yang menjadi target kadrun. Niki lucu meneh nih. Tak dudoke jenengan mesti mau ngekek-ngekek meneh nih. Dadi kula niku ditarget kalih tiang-tiang Wahabi ngoten. Ki bahasane niku elek banget. Kula dudoke jenengan supaya tidak gampang terprovokasi dengan medsos. Sembilan wali zaman No atas asuhan Sunan Kalijodo. Wah, niku ora ngajar banget niku. Pak Polisi, Pak Kaposek, malah dolanan HP dhewe delok niki lho. Mandan Ramil, Mandan Ramil ya. Jadi sembilan wali zaman now di bawah kepemimpinan Sunan Kalijodo. Lucu meneh nih. Siji Ahok, loro Gus Yakut, telu Gus Nuril, papat Abu Janda, limo Ade Hermando, enam Ngabalin, pitu Guntur Romli, wolu Deni Siregar, songo Gus Miftah. Lak dancuk ta iki. Salah aku di mana? Niki gara-gara kula sering ngaji tentang Pancasila. Ini gara-gara saya berbicara keras soal radikalisme. Maka 2-3 hari yang lalu tanggal 5 November kula diundang teng acara ILC TV One. Tapi kula mboten mangkat mergo kula pas ngaji teng Nganjuk. Waktu itu saya ditanya sama wartawan, apa pandangan Gus Miftah terhadap radikalisme? Nggih, niki tolong teman-teman YouTuber aja dipotong-potong. Sing rusak negara niku sakniki salah sijine YouTuber niku. Senengane motong-motong niku. Iya, kopi ya dipotong-potong ra teko kat mau. Saiki temon saiki. Kok yo sing lemu. Makasih ya, Mbak ya. Eh, nama kamu tak tanya dulu nama kamu siapa? Siapa? Amanda siapa? Amanda Putri, kamu tahu gak kenapa saya tanya nama komplitnya? Supaya besok ketika ijab aku sudah hafal. Mulai saya satu. Salam ala Nabi Muhammad. Saya ditanya tentang radikalisme. Karena sekarang banter-banternya Menteri Agama berbicara congklang, cadar, jenggot, dan cingkrang. Saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah tentang hal itu? Kula jawab, saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak setuju kalau dikatakan cadar, cingkrang, jenggot itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Lancar ini ada, orang yang nganggo cadar rumangsa paling sunnah. Sampai saya jalan-jalan di mall di Jakarta sama istri saya, ada orang datang, set. Bojone kiai kok ora nganggo cadar. Wah, kula tersinggung tuh. Lah ngapa datang ngurusi raine bojo kula? Jangan-jangan kamu naksir ya sama istri saya. Beh, bojoku ayune. Pasake. Kalau di napa? Tambah meleh insyaallah. Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kan tidak bisa saya menolak takdir. Kalau memang tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Akan gak bisa kan? Insya Allah istri saya tetap satu. Satu di Jogja, satu di Lampung, satu di Surabaya, insya Allah. Ibu harus tahu, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah bu? Betul apa salah? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Saya tidak setuju kalau radikalisme itu diidentikan dengan cadar, dengan cingkrang, dengan jenggot. Tapi saya ulangi, saya juga tidak sependapat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikatakan yang paling sunnah. Menurut saya radikalisme itu ide, pemikiran, gagasan, wawasan, bukan penampilan. Teman saya yang Alkacong banyak Pak, aliran Katok Congklang. Teman saya banyak yang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Dan kelompok saat ini macam-macam, ono Pajero, pasukan jenggot Rasul. Jadi seolah-olah sing duwe jenggot ku sing paling bener. Berarti wong sakmene ra ono sing bener gitu. Orang ana sing duwe jenggot. Padahal metode hukum, Pak. Kumis iki malah ngerok. Malah jenengan diingu to. Al-khamsatu minal fitrah niku siji khitan, loro ngetok kuku, telu nyukur kumis, papat mencabut bulu ketiak. Dadi ibu-ibu bojone awan-awan turu marang kere sabuk keweke. Sunah Rasul. Nah, kumis iki maksudnya dikerok. Tapi lak niate nggih nyenengke bojo wajib. Tapi lak niate nggih meden-medeni mertua hukume haram. Sing nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Nah, kuwi hukume ya sunah. Mila jenengan dicukur. Ning dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Malah digawa ning salon. Bade napa, Pak? Cukur. Cukur napa? Rebonding buatan kerimbat mawon. Melawan radikalisme itu melawan gagasan, melawan ide, melawan pemikiran, bukan di penampilan. Mawatan loh. Saat ini lah kadang-kadang ngerti loh. Pakai-pakai gus-gus bunya ini. Awalnya dewe ini lah delok pakaian berukut kadang-kadang wedi. Tapi lah delok pakaian seksi malah seneng. Kan cuwodot tuh. Bila kalau kondor, radikalisme itu gak ada ukuran dengan penampilan. Teman saya banyak sing alkacong, tapi yo cinta karo NKRI kok. Bila Pak Menteri Agama ini yo nyuwun saya, jangan gebiah uyah kata niku. Soal ini malah ada bunga-bunga. NO kecewa, Menterinya Agama bukan orang NO, salah. PBNO nyuwun saya, Nahdlatul Ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada Menteri Agama. Gila apa betul? Dan yang perlu Anda tahu, NO itu tidak mengabdi kepada presiden, tapi NO mengabdi kepada NKRI. Presiden hanya 5 tahun, NKRI harga mati. Aku ora urusan mendine rawang NO. Tapi mbok yo aja ngawur, umpamane khotbah Jumat ra nganggo selawat. Lah niku lak yo rada peko. Ijin pinter khotib rada tul jannah. Para amplopnya emang 100.000. Lars, Darawel. Bila nomor ini saat ini? Oh, 300. Tidak 200 berarti. Oh, saat ini 500. Kalau aku bilang, saya ketahui. Lah, Bapak Ibu Rahimahullah. Radikalisme itu musuh kita bersama. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar, kemudian menganggap orang lain salah, menjadikan kekerasan sebagai solusi. Contoh, saat ini lah banyak orang radikalis atas nama agama. Pengajian kula teng Cianjur dihadiri 15.000 orang, dibubarke oleh orang yang membawa bendera La Ilaha Illallah, jenenge bendera HTI. Balas. Kemudian keesokan harinya mereka mengatakan di medsos, alhamdulillah pengajian Gus Miftah bisa kita bubarkan. Malam itu nyuwun sewu. Bocah-bocah banser ajeng dugi, ajeng digebuk kali bocah banser. Kula kandha ora usah ngalah wae. Sing waras ngalah. Aku ora sida ngaji rapopo. Sing mending jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Dengan bangganya mereka mengatakan apa? Alhamdulillah pengajian Gus Miftah bisa kita bubarkan. Takbir. Sejak kapan takbir nggih bubarke pengajian? Kadrun, kadrun. Kula dadi mikir, selama ini yang dianggap sering bubarke pengajian ki banser, ternyata awake dhewe sing dibubarke. Dan Anda tahu, seperti itu enggak ada framing media. Karena mereka itu hebat di media sementara kita kalah di media. Melola iso mbak-mbak mas-mas e duwe medsos rapopo nduk, tapi sing difollow kiai-kiai Ahlussunnah. Lawamu banser duwe Instagram sing difollow Vanessa Angel. Ya Allah. 80 juta, Bro. Ki rasane kaya ngopo? Lupakan manuk e 80 juta. Niku lha jenenge kroto to niku. Jadi kula niku angsal istilah keroto niku taun 2000. Gara-gara tangga kula bocah seksi wayu mbenuna pakaiane anyar tak celuk ning masjid. Bapakmu wong sigih? Mboten, bapakku pejabat. Mboten. Bapakmu pengusaha? Mboten. Kok mendino bajumu anyar? Lah kula dodolan iki, Kyai. Lah kowe dodol apa? Kroto. Lah kula teng pasar Ngasem. Pasar Ngasem niku pasar manuk cedhak kraton. Kula mriku tak takon, Pak, kroto niku napa to? Tangga kula dodol kroto kok iso sugih. Oh, alah Gus, Gus. Kroto niku pakan manuk. Aku mbatin manuke sapa? Maka pemikiran-pemikiran seperti itu perlu dilawan. Disinilah kemudian arti pentingnya dakwah ala ahlu sunnah wal jamaah. Dakwah yang slow, dakwah yang menyenangkan, dakwah yang ramah, bukan dakwah yang marah-marah. Dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul. Maka syarat menjadi kiai, salah satu karakteristiknya menurut Imam Al-Ghazali napa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi aini rahmah. Yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Mula-mula nyuwun sewu, kula niku lak kon ngejas, menghakimi ahli maksiat niku kula rawani. Miturut kula wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Ora ana 100% wong apik terus. Mila lak teng kafe nika, Pak. Bocah niku kula bagi telu. Pinten, Bu? Telu. Sawangan drijiku aja mau sawang akikku. Eh? Pamer matamu, pamer. Tak copot kowe. Eh? Muka-muka keri, tak ngguh meneh kok ngopo. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh. Sawah, icil karo kuwi ora level, Bro. Kuwi watu kijing ngono kok dadak. Sedamai. Lanjut. Teng kafe niku bocah kula bagi telu, Pak. Termasuk kula ngaji teng kafe-kafe Surabaya, mbiyen jaman kula ngaji teng Doli. Kula mbiyen ngaji teng Doli ku umur kula sepira? Kula niku buka pengajian teng Sarkem niku umur 19 tahun, mancik 20 tahun. 2-3 tahun kula teng Sarkem nembe mlebet Doli. Sing ngontak kula mbiyen salah satu germo teng Doli. Mila iki pengajian kula teng Doli niku nyuwun sewu yang hadir mantan-mantan germo, mantan-mantan begengge. Anjilu, napa niku anjilu antar jemput lonte. Ana menawa istilah balola, barisan lonte lanang. Mila kula isa jeneng sowan Bu Risma, gantine jenenge Al-Fadli. Apik banget. Kula kandha karo bocah-bocah kafe iki. Kenapa saya tidak benci dengan mereka? Bocah niku kula bagi telu. Kuwi lho bancer ki ngopo malah nyuting wong siji pencitraan dadi ta. Iki malah pacaran jan. Mantan. Oh, mantan. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan. Bancer rasa pacaran. Buang selok pacaran ora pantes. Ngapel malam minggu nganggo seragam. Jijiki. Kategori wong niku kula kategorike telu. Nomor siji, wong sing paling ideal, paling api, sinten niku? Intisalu awamirillah wa jatinabu nawahi. Niki sing dimaksud amar makruf nahi mungkar. Wapi terus ora tahu elek. Perintah laksanakan, larangan ditinggalkan 100%. Ana ora wong teng mriki sing modele ngoten niku. Katake mboten enten ya. Lah sing ngomong ana tak elekke, wala tusaku angpusakum huwa a'lamu bimane tak. Ora ana. Lah ora iso sing nomor 1. Biasane nomor 2. Gelem tumindak apik tapi elek yo dilakoni. niki jenenge amar makruf nyambi mungkar. Niki sing paling oke niki. Paling oke. Ayo. Kalau diangkat ngaji, ngaji. Ayo makan ngaji, oke. Tonggone krungu pengaji, krungu dangdutan, buka pipi. Los pokoknya. Lah nembe pengajian ketemu kiai subhanallah. Ning dalan ketemu wong ayu, wow. Awakmu ki ya lucu. Lah ketemu wong ayu ning dalan, wow. Ning omah delok bojo, weh. Amar makruf nyambi muka. Bahasa kerennya STMJ. Salate terus maksiate jalan. Niki paling apa? Sing paling bosok niku nomor 3. Napa? Perintah ditinggalkan, larangan dilaksanakan. Niki bosok kuadrat. Lah saya masuk yang kedua. Bocah-bocah niku tak takoni, "Nduk, kowe iso ninggalke kafe mboten?" Dereng. Kue rasa ninggal ke mabuk, dereng. Kue rasa ninggal ke dadi begenggek, dereng. Lah kue tetep dadi begenggek, mbok tulung sholatmu dijogo. Kulo mlebu teng lokalisasi, kulo tukoke rukuh. Kulo niku lak tuku mukena minimal 300 sampai 500. Kulo dom kabeh mbak-mbak PSK. Gratis. Kok awakmu takon, kok kulo mboten diwenehi Gus, apa awakmu begenggek? Lodom. Akhirnya udah takon. Ikhlas apa mboten, Gus? Ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo salat, aja dinggo lemek. Mila saniki fenomenanya lucu nih. Kalau wingi teng Sarkem Yogya niku jam 10 bengi, kula mulai pengajian mampir. Mbak-mbak niku udah delok HP ngoten iki, delok YouTube pengajiane Gus Miftah. Sak derenge tamu teko. Ya wis, ngaji. Tapi mungkin lah kamu lihat kok mandek nih Gus, yo. Tapi sesuatu aduh, sholat subuh, enggih. Jadi lucu kan nih, ngaji, ngelunte, subuhan, ngaji, ngelunte, subuhan. Aku udah dimikir, apa malaikatnya ramu mendasi? Lah makanya kemudian ada orang mengatakan ngaten Gus, apa ramu batir ngaji sing model ngoten niku? Ngapa kok kada mu batir? Ingat, Allah itu memerintahkan kita untuk ikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka fokuslah kepada kerja, kepada proses, gak usah berfokus kepada hasil. Hasil ini urusane Gusti Allah. Milosan ini kalau gadar, bocah ini duwe kelompok pengajian mantan PSK. Jumlahnya pun ratusan mantan PSK bikin pengajian sebulan sekali. Kulo niku napa to, Pak? Lonte yo kulo ngaji, banci kulo nggih ngaji. Kulo niku ning Yogya nduwe banci 400. Niki pengajian sing paling horor sak donya. Untung ajak sedot matamu sedot. Apane sing disedot? Ngomong aku cowok apaan? Ah, tos sangai. Untung enggak disedot. Jadi alumni banci saya ini. Kula satu saat mengadakan umroh bersama para banci. Sing mangkat tak saya ketok. Walah, lanangnya aku dhewe sing normal iki mung aku dhewe. Begitu sampai kota Madinah niku ana banci rawane turu dhewe. Gus, kula wedi turu dhewe teng kamar. Terus pripun mbok kale Gus Miftah? Moh. Yo ge mau disedot modir rek. Sing lucu, Pak. Tawaf kan manasik ora gelem, arep tawaf bingung. Carane pripun kiye? Gampang. Lho ana Ka'bah, ana Hajar Aswad, ana lampu biru. Bismillah Allahu Akbar. Ucapkan salam kepada Ka'bah. Bismillah Allah. Ha, gampang. Banci. Ndelok Ka'bah niku histeris. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wah, wah. Aku mboten jangkrik ya. Mulai umroh Ramadan telepon kula. Abah, apa kula Ramadan iki ajeng tobat sawenen kula alhamdulillah carane pripun insyaallah selama Ramadan saya akan menggunakan jilbab matane lanang jilbaban ngobrol iki kula sabar iki kula emosi yo ora wong nyatane kula kathah jamaah sing model ngoten iki akhire tobat mila wonten Az-Zumar menika dingen dikake Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah kula sayang kali ahli maksiat Aja-aja kok benci. Kula kumpulke Ramadan. Segeralah salat di belakang imam. Sebelum kamu disolatkan di depan imam, takon. Lha napa bedane Gus? Beda. Lah ning mburi imam jenenge makmum. Lah ning ngarep imam jenenge almarhum. Dadak takon. Lah wong lanang mati jenenge napa? Almarhum. Lah wong wedok mati almarhumah. Lah banci mati aluminium. Pokoknya wong-wong ini kalau jadinya Pak Said orang nyandak melu kulo ngaji semua-semua usah kuat dong Said dikrepot wong belakang kantor BBNU orang Pak Said karo sekjen BBNU Gus Helmi diajak Gus Pak Said kondo alah bocah ini gelem lebu ora gelem metu soalnya ini pengajian yang paling nyeneng ke sak dunia ngaji ini berpahala matanya bervitamin ya Allah sing ngaji wayu-wayu beda ning kene ngarep dhewe tuwa-tuwa. Wis tuwa tongkae slonjor iki. Kulo iki jane ya ora apa-apa. Senajan wonten kitab taklim niku anten undang-undang fi taqdimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiyainya. Ya ora apa-apa. Mong aku batin apa orang romangsane tongkakmu meletek-meletek. Bapak jenengan asam urat. Oh. Enten mboten sing kagungan penyakit asam urat. Tak kandhani. Mengke jenengan kundur pados gula batu. Nggih. Carane pripun gulane diwenehke asame watu ning nutupi urate. Remuk Dadi kula ngoten iki lunga terus sing protes niku banci-banci niku, Pak. Mergo kula ora tau ngaji kali banci sami. PSK-PSK niku sangu budi-budi protes kok mboten pernah mendatangi kami lagi. Coba di dalam hati orang yang ahli maksiat menyimpan kerinduan untuk mendapatkan pengajian. Masya Allah. Banji-banji jenenge kabeh palsu. Memang gini. Solo jenengmu Sukarlan. Asu melekar ning dalan. Ya sing paling kondang ki mau Sucipto. Susune lancip diganjel foto. Lah sing Surabaya mriki lare kafe cedak mriki cedak Ciputra niku jenenge banjine Laura lanang ora wedok ora kenapa kemudian saya mengambil jalur itu ngoten pertanyaan dakwah Kanjeng Nabi niku lak nyuwun sewu undang-undang dakwah itu kan kalimat perintah dalam Al-Quran udu'u ila sabili rabbik ajaklah serulah mereka ke jalan Tuhanmu berarti sing kudu diseru niku sinten orang-orang yang belum kenal dengan jalan Allah kula lak teng mriki mboten penting wis kelas e pun mboten udu'u ni kelas e niki pun mboten udu'u ila sabili rabbik mila kula duwe filsafat yang namanya menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Lagu latar mriki niki namung madangi panggonan sing wis padang supaya tambah padang. Lagu lo kaya kafe teng mriki, cedak Ciputra niku ana tempat karaoke namanya The Boss. Niku juragane tiang Kristen, tiang Cina, tapi ngaji kali kula. Kula bengine ngaji teng Doli kula awane mlebu mriku. Kula ditelepon, "Gus, mbok mampir, bocah-bocah mun ngumpul niki pengen pengajian kali Gus Miftah." Nah, kula semangat Pak ngaji ya. Ternyata begitu saya masuk, mbak-mbaknya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Ya Allah. Modele SMS silite metu sedithik. Macan tutul manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil kayak Isuzu Panther. Ini suku-suku pantatnya bikin gemeter. Wow. Begitu kula mlebu kafe. Assalamualaikum, Gus. Mbak-mbaknya kafe ngomong, "Waalaikumsalam." MC-nya bengok-bengok. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi pulau ini asal julukan teng Surabaya ini presiden para pendosa. Terus dong mabuk nyekel botol ini kok. Ya Allah. Pulau mongkondo mabuk ya karepmu. Tapi ra usah mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Contohnya apa Gus? Kata wong niku gawe guyonan agama tapi ra mutu. Arep mabuk dongon dhisik, Allahumma barik lana lima rozak tanah wakina ada bandar. Begitu mabuk, alhamdulillah. Mabuk ngejak konco, dalile afdalul mabuk bil jamaah. Niku jenenge mencampurkan yang hak dengan yang batil. Niku ora bener. Kowe mabuk ya mabuk urusanmu. Mila kula sering kondo. Mabukmu dudu urusanku, nakalmu dudu urusanku, maksiatmu dudu urusanku. Tapi urusanku ngeleke awakmu aja nganti lali karo pangeranmu. Niku sing kula aturke. Mila jaman 5 tahun yang lalu kula tau diundang acara TV Kick Andy lak mboten salah kula nolak wis 5 tahun yang lalu. Disuruh berbicara tentang pengajian di dunia malam. Saya tolak. Mbak-mbak PSK niku ditekoni karo wartawan. Mau tolong itu kiaimu suruh ngaji ke TV supaya orang tahu manfaat pengajian di sini. Kula kan nolak. Akhirnya mbak-mbak PSK tanya sama saya begini. Abah, kenapa ada undangan televisi Abah tidak mau? Kami gak apa-apa kok. Saya jawab, yang pertama, saya tidak mau terkenal dengan memanfaatkan komoditas anak-anak lokalisasi. Nomor dua, saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Lho nyatane tenan, Gus. Kula mlebu ning musala niku. Kula mbiyen sering imami salat teng doli niku. Mbak kula lak mara teng doli, mbak-mbak doli niku nangis. Jaman kula masuk teng lokalisasi pertama niku. Kula salat di malam ketujuh kula salat teng mriku. Jadi malam pertama kula sarungan, kopian, baju koko, cegat priman. Tantemi. Ora om aku mengarep salat. Jumat kedua parani meneh. Diloki karo preman-preman iku. Ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Enak cepet matamu, enak cepet. Udah bosok jangkem iku. Aku kira beja, wah malah enak cepet. Oh, men cepet tuh gini. Orang cepet bukae ya. Awakmu ora ngerti fungsine sarung kok. Sarung itu banyak fungsi. Satu, ISIS. Loro, demokratis. Ada arep ngiwon nang ngarep mundur ae. Telu, gelis. Ada karek buka titik, jelas. Papat dijamin ora sipilis. Jarang wong sarungan sipilis ki jarang. Kalau kula kandha to, Pak. Iklan itu yang paling jujur mung siji. Iklan sarung gajah duduk. Kalau iklan kopi, kabeh ngapusi. Iklan kopi, kapal api. Dibuka kopi, ini rana kapal. Iklan kopi, tugu luak. Dibuka kopi, ini rana luak. Iklan kopi, susu. Dibuka kopi, ini rana susu. Tapi lah iklan sarung gajah duduk, Pak. Tenang, jujur. Dibuka sarungnya, ada belalai ini. Iya. Ayo, gak percaya, bukaan lah ya. Kopi kula nang ngoten iki, kopi pahit. Lah kopi susu kula mah. Kopi susu niku bingungke kok kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Nah, lha lak kula disuguh kopi susu niku tak akali. Kopine tak ombe, susune tak cekeli. Yang saya tidak habis pikir iki cuman jo, kiye ini gilagah ganteng tutupe pink dancok. Jiji. Pelanggaran. Malam ketujuh kula niku mlebu teng lokalisasi niku. Sadurunge kula ajeng dipateni, ajeng dibedhil ndas kula, ajeng dibacok. Ala kula mung basa premane salah dia kula. Aku ingin buka pengajian teng kafe terbesar di Jakarta namanya Kolesium. Wah, niku terbesar se-Asia Tenggara. Mbak-mbaknya itu jumlahnya 1200 orang. Ora ono sing ngerek, ayu kabeh. Aku lah mlebu dikeruyuk preman 20. Aku ora mundur. Ambur iku tembok apa? Pak apa saya? Pak apa saya begini lori? Ini apa saya? Oh Pak Waka. Loh Pak Podo. Oh. Sebentar lagi mayatnya turun ya. Lating berapa dan? Oh 2006. Kalau saya sudah AKBP dan aku kiainya bapak polisi. Lah tentara begitu meneng dan rem dan dim dan rambil aku dan cuk jarang. Dan ramil ngundang kiai istighosah. Oh begitu kiai ini dikir istighosah. Dan ramilnya cemburu. Oh panitia kok. Sini wajok ya kodim, ya kodim, ya kodim, ya kodim, ya kodim. Nesu dan ramilin. Panitianya aku akhirnya maju. Dan ramilnya disebut dong. Akhirnya ya kok ramil, ya kok ramil. Polisi Indonesia atau tentara Indonesia saya ini jos tak kan ngaman ke hasil pemilu di Jakarta di demo karo wong-wong sing ra trimo karo hasil pemilihan presiden balangi watu sing lebu ambulan watu nih jos milono polisi tentara gelemakat ngaji selalu sesok punya harapan mati nih pas pengajian amin. Wong annasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Tapi lah ono polisi gaweane bedulane pinggir dalan tok ati-ati mati ne tabrak truk. Amin matamu ya amin. Kula ning Mabes Polri ketemu Wak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Setono. Kula lak gadah kajian rutin ning Mabes Polri tapi enggak pernah berangkat enggak ada waktu. Aku lo takoni ning Bengkulu nih. Gus, gimana pendapat Gus tentang tentara tentang Polri sekarang? Oh, keren. Promoter, profesional, modern, terpercaya. Berarti polisi sekarang bagus, Gus. Bagus. Tapi yang paling bagus kata Gus Dur ada dua. Napa Gus? Patung polisi kalau polisi tidur. Kata Gus Dur. Lah sing rusak, Gus. Sing rusak iki oknum polisi mung siji. Napa Gus? Polisi ciluk, Bang. Lampu merah menggok kiwo ngeng iya mumpung ada Pak Kaposek tawari sosialisasi lampu merah lalu lintas menggok kiwo kae itu pilihannya ada tiga undang-undangnya ada telu siji turn left go ahead belok kiri jalan terus itu berarti menggok langsung oleh nomor loro nunggu rabu-rabu jadi rabu nejo yang mangkat nabang mandek. Nomor telu mutlak mandek. Aku hijau. Ono tulisannya turn left go ahead aku menggo. Padahal saya tak gonceng iki ajudane Pak SBY zaman samonten namine Brigjen Imam Sugianto, dulu Wakapolda Yogyakarta. Kulo ning Jakarta. Menggo ngiwa, Pak, dicegat. Iya. Selamat siang, Pak. Tak jawab. Waalaikumsalam. Minta surat-suratnya? Saya tanya, surat apa, Pak? Yasin apa Fatihah? Aku kiai kok. Ada SIM, nyoh. Surat izin menikah lagi. SNK, nyoh. Setengah tua yang kemer-kemer. Helm, nyoh. Anda tetap saya tilang. Oh kenapa Pak? Tutup pentilnya gak ada lah. Gancok tapi. Awalnya helm tak buka. Biar, oh Gus minta mata nih. Ngoten niku aja nyalahke polisi niku oknum polisi. Lah Pak Kaposek malah ora ngerti wong Pak Kaposek ning kantor. Ngomong pinggir dalan ngoten niku biasa. Kuwi yo sio-sio karo polisi. Polisi ki tugasnya abot, gajinya titik. Seserano kayak matamu. Wah, atas sangkemi kan. Kekrek, Gus. Seserano oke gitu. Akhirnya kula mabuk masuk teng niku lokalisasi niku. Ada 5 PSK niku ngetutke kula. Ning mburi kula niku. Wis wayu-ayune kok. Kula langsung kemringet kok. Waduh, gegek aku diperkosa. Padahal waktu diperkosa mapan ora. Kula salat, nang musala niku. Ini lho, saya pengen tunjukkan bahwa ahli maksiat itu menyimpan kerinduan dengan Tuhan. Maka saya sering mengatakan, seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa menemukan jalan kembali. Pulau Sol. Wow, Akbar. Ruangnya mbak-mbak ini tuh nunggu. Karena saya didengarkan oleh mereka, bacaan sholat yang saya biasa sir, saya baca jahar. Pulau baca kencang. Pulau kelingan, tahun 2000 niku sing pulau waca surat Al-Muzzammil. Kalau kelingan. Wah, kok jenteni awacake sing banter. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinqus minhum qalila, auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan sagila. Mbak-mbak ini ku nangis kabeh. Krungu wong ngaji nangis. Aku mbatin, waduh, lonte kok iso nangis ta. Rakaat kedua kula melu-melu nangis. Kula nangis ora mergo kelingan dosa. Tapi mergo nopo? Aku gengsi. Lonte nangis masuk aku ora aku. Kan aku malu. Mereka teman loh. Nangis mereka. Apalagi di akhir ayat inilah apik banget. Teng akhir ayat niku apik banget. Keri-keri ini niku ayatnya unik nopo. Fastaghfirullah. Fastaghfirullah. Inna Allah ghafurur rahim. Minta maaflah kamu sama Allah. Kenapa? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Loh, wong gelem mabuk, gelem lonte, niku lak mergo rusake akhlak. Maka kenapa Kanjeng Nabi diutus li utami makarimal akhlak? Ngandani akhlak. Maka saya masuk wilayah itu. Begitu video kula muncul dari Bali, saya selawatan dengan mbak-mbak berpakaian seksi. Kula dihujat sak modal. Penistaan agama. Selawat kok sambil lihat paha. Ya Allah, sing delok sapa? Aku delok ra sengaja. Kan Kanjeng Nabi dawuh karo Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tasbi'in nadhrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah." Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang lainnya. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Mulane kula ndelok sing seksi ngoten niku kula ndelok mung pisan tok, tapi sing suwe. Ya ora. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Supaya lak lirik ora ketok. Modus mbahmu. Bagaimana kan Kanjeng Nabi ndandani akhlak? Yo, selawatan dhisik, bari kita terangke. Iso ra kuwi. Ora dolanan HP wae, HP-ne cross sing gaya. Bocah-bocah hadro kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Sesuk aku mlebu surga tim hadro ngawal, ya ta? Ning yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Kula banter cepet surga li. Kiai iki lak sanggon-gon kiai rong teko lokasi disurvei karo banter. Dadi sesuk sadurunge kiai mlebu surga, banter wis survei ning jero surga. didelok bidadarine wis komplit apa durung, ngata? Rancange wis siap apa durung, ngata? Begitu wis siap kiai ini mlebu bancere metu meneh. Ya, selamatan yo. Njaluk lagu aja no para lawas. Apa ambiar? Apa tertanya nama do janji? Mundur alon-alon. Pamer bojo. Cinta tak terpisahkan. Kelingan mantan. Kimcil kepolen. Ditinggal rabi. Sidro apa? Kan kita milenial pak. Beda jenengan kolonial. Allah. Lawang ini kira ngerti do. Kertanya nama do janji lah ngerti. Lah nama ini ngerti. Biar aku sebetar. Suwe-suwe nuruti kekarepanmu sansaya buka biar resta wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Jadi Kartonyono medho janji diganti selawat. Lagu ini piye? Katanya nane ngawi medha janjimu. Ngono to? Dikari selamat. Piye? Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusso bil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Sholli ala Nabi Muhammad. Sakit boten. Orang ngerti wong tuwa. Ah ini dia ngoten mong alta pera atim sapiro halate in inallah akopururokin delala wong ngapak ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekata itu sa inyong lantusani papa piyung inyong seragaul ngapak mana suaranya leh sekata enam iso anak jenis rapi wera iso tak kekrek gitu. Se sabar. Orang ngajak ngomong lebih tau. Salam ala Nabi Muhammad. Ayo, jaluk di. Ketiga rabi apa Kartonyono medho janji? Kartonyono. Kartonyono. Tahu ya wong kene. Man kecantol cawet barang ngapa ini. Ya. Ekstra dhisik mundur alon-alon. Repet tok ya. Ora njenengan beda apa? Njenengan malam Jumat ketemu bojone ra dikeloni to. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ambyar. Ora apa-apa tentara beda meneh. Bapak tentara beda meneh. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepiro. Jenenge sapa? Sujarwo. Iki Pak Jarwo jenenge. Ayo, iso apa nang? Good. Ya. Piye iki? Kok kebangetan man ambat rasa ono perhatian Lambune pateni blase duripke. Ayo. Karo iso mati tukang panitiane tak pateni. Lambune. Lambune. Muga-muga ketua panitiane panjang umur. Amin. Wong sak donya mati ketua panitiane urip dhewe. Amin. Jangan lampu pateni, lampu pateni. Yo, amatin yo. Men ketok woke dugi ngendi lak blase buka lak murup lak ketok. Yo lampu semuanya dimatikan. Lampu jalan. Lampu jalan, lampu jalan. Ayo, lampu jalan, lampu jalan. Heh? Jangan saya patah ini matamu juga sombong, aku. Goblok, goblok. Malah jenisannya patah ini lah ya. Ucap gelut saya ini. Lampu jalan, biar flashnya kelihatan semuanya yuk. Rauwel, panitiannya telat. Ayo cepetan. Lampu panggung. Semuanya diangkat. Nah, lampu ini jemur, pak. Eh? Orang mungkin PJU, genter kayak gini PJU. Aku kiki ayu cerdas yang mau abu sih. Lampu panggung. Rasik pejo ini lampu darang kaya. Kaya pejo lah kaya genter kaya yura. Kaya lampu panitia kaya. Kaya tok segi cagak pring muran kaya ngomong. Itu anggarannya cekak. Aku yang ngerti. Eh? Oh, berarti nyolong pejo, lapor kinan, itu pencurian dan. Tapi betul dan, ngundang kiai nanti sama ini betul dan. 378 penipuan. Sawane Gus isine titik beda meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Iki lamane ini patene. Apa jenis sepakmu ditutup kene lamane. Lho ora diweke. Lampu-lampu mati ini. Lampu masjid ayo. Ben padang banget. Dari Kutis Sari untuk Indonesia. Diangkat tetangga HP ini. Oh, padang. Coba lampunya mati kan keren. 5 kilo. Apa jualnya aku mati lampu kayak ngaji ini. Ayo. Masuk ayo. Kenapa? Minta apa? Moderator gimana suaranya moderator? Absen moderator. Kenapa? Minta apa? Oh entah apa? Setan lah. Aku kayak demit san kok. Wong setan kok nyanyi setan. Semuanya dia aja lampunya lebih mati. Eh, ini sama dia pada lagi. Kayak suen. Sing cepet ki ngono sing cepet. Ditinggal Rabi versi selawat. Ayo. Coba lampu. Gara kita. Yo, diangkat semuanya. Digerakkan arah ngetan dulu. Shalawat Nabi Muhammad sambil dimatikan ini. Atiku rasane loro nyawang konco tangtung-tangtung kok gini tukar posisi besiap bro yo lanjut hopo iki wedana ayo rene jek lang vokalis lah agak komik, suaranya fals, mana tahu. Sing bandel. Iya. Rotok dangdut, ayo, sing banter. Awali mukta. Sekali lagi dari Surabaya untuk Indonesia. Ya Rabbi. Kecepatan ngono kuwi meloyok-oyokan kaya copet. Wes jarumno. Lanjut. Saiki lanjut sing tuwa-tuwa iki. Ayo, diangkat, diangkat, diangkat. Diangkat sedaya. Yo, salim. Wassalim. Iman. Saya minta melodinya mas, Mas Arjun, melodi. Salim Salinda Iman Alamada Walali Walhanda Miman Fakarada Walali Walhanda Miman Fakarada Bang Allah Lagumu kurang ngopah, dolanmu kurang ngantuk, turumu kurang bengi, kancamu kurang ngokeh, kopimu kurang kentang. Wes, berapa lama ni ngaji meneh wes? Tukang ngorjeni kurang sip. Latihan bro, masa dibayar lagi? Nangis. Orang yes. Mungkin yo latihan alon-alon, kau yawai duit ngaji alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Bener iki raiso. Ngediri ini lagi so goblok meneng wae. Tandaknya kapolsek kapok. Malah meneng wae. Saya repetak yuk. Sarang-sarang. Aku ngaji alon. Alon mergo sadar aku sapa. Santri sing nakal raiso. Sadar aku sapa mau digoleki pas atimu peri alala bangsa galau ora pantes sampe wae bro kontrole tok bangsa nangis yo. Hei Banser, kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Eh lugu masak ning buri ka lu. Arep-arep ayo lugu. Tutupi kamera lugu. Hei. Bacer kopian lugu. Aku lugu alon alon. Teng kota Surabaya iki meh kabeh. Kendalane lak pengajian niku ora nanggon sing ombo. Napa meneh wae dalu teng teng gumung nggih mboten. Puji Allah. Wah, ambune peceren. Ombo lumayan ombo niki. Lak teng kota Surabaya niku mung kurang lahan ombo. Semoga-moga ciut panggonane ombo atine. Amin. Jembar surgane. jembar kubure. Ya, jembar kubure. Moga-moga ketua panitia ini mulih rapi meneh. Amin. Amin. Ana bojone ra iki. Ah, mulih pacu. Santai wae, Pak. Kalau seorang laki-laki di dunia disakiti oleh istri dan merasa tersakiti oleh istrinya, besok di akhirat insya Allah akan ringan siksanya. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Amin. Wong lanang lan duwe bojo galak kuwi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jenengan bakal dadi wali. Soale wali nih Gusti Allah ki rata-rata bojone galak. Contohnya Sayyidina Umar. Minulah jenengan bojone galak Pak Ketua Panitia, kemungkinan dua hal. Siji, jenengan bakal dadi wali nih Gusti Allah kaya Umar utawa ana meluru tanda-tanda setruk tak kandha. Ajur jum. Ya wong itu dilawan. Pak Kapolsek kuwi padan rame lak ning kantor. Tuh, anak buah wedi kabeh. Ha ha ha. Ning omah kiki. Ambok tenang. Provos kantor iki mau ngurusi jabatan karo pangkat. Lak ning omah provos kabeh do diurusi, kabeh diperiksa. Dompet diperiksa, HP diperiksa. Delok wae. Melok kula kandha wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang tak kandha. Buktine apa wong wedok pabrik susu digowo loro-loro digowo dhewe tak kandha. Banter iki lemah. Gondok loro sambatan karo manuk. Sing enake ketua panitia ini lho, mesti nang omah ketemu bojo.